tentang nama Allah Al-Jamil, berarti kita telah menyelesaikan bab yang keempat dari bab-bab pembahasan tentang Asma'ul Husna. Kita sedikit mengulang bab-bab tersebut. Bab yang pertama adalah nama-nama Allah yang menumbuhkan cinta, yang menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang kedua adalah nama-nama Allah yang menumbuhkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bab yang ketiga adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan rasa muraqabah dan takut kepada Allah. Yang terakhir yang kemarin kita bahas adalah bab yang ketiga, yaitu nama-nama Allah yang menumbuhkan kesabaran. Kenapa? Kesabaran dan ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Berarti sampai bab keempat atau bab keempat kemarin kita sudah mengupas 53 dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai malam hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang kelima. Silahkan yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 88. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julayl hafizahullahu ta'ala. الفصل الخامس الأسماء التي تثمر الحياء منه والشكر له. Nah, bab yang kelima adalah bab tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla yang menumbuhkan rasa malu. Kenapa? Rasa malu dan syukur kepada Allah. Apa bab yang kelima? Nama-nama Allah yang menumbuhkan rasa malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Dan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasanya, saat beliau penulis hafizahullah mengawali bab baru, beliau selalu membawakan mukaddimah terlebih dahulu. Setelah mukaddimah, baru nanti mulai memasuki pembahasan satu persatu tentang nama-nama Allah tersebut. Hari ini kita akan membaca mukaddimah dulu, mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Fadhil. ما أكثر أسماء الله الحسنى التي تبعث في قلب المؤمن شكره لربه وحمده والحياء منه والاعتراف بآلائه ومنانه وعطائه. والشكر الصادق يثمر للعبد عبوديات أخرى كالمحبة والتعظيم والإجلال والمسارعة في مرضات الله عز وجل والبعد عن مساخطه. Beliau mengawali mukaddimah ini dengan mengatakan betapa banyak nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan di dalam hati kita rasa syukur. Jadi nama-nama yang menumbuhkan rasa syukur kepada Allah itu banyak. Enggak satu, enggak dua. Kemudian beliau katakan seperti ini. Wa syukru shadiqu yuthmiru lil 'abdi 'ubudiyatin ukhra. Bersyukur yang beneran, bersyukur yang beneran itu akan menghasilkan ibadah-ibadah lain. Berarti kalau beliau katakan bersyukur beneran, berarti ada yang bersyukur apa? Hah? Boongan. Jadi syukur itu ada yang beneran, ada yang boongan. Ada syukur yang serius, ada syukur yang tidak serius. Syukur main-main. Kata beliau, syukur yang beneran itu adalah syukur yang mendorong seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti apa kata beliau? Kal mahabbati wat ta'zimi wal ijlal. Yaitu syukur yang menumbuhkan perasaan pengagungan kepada Allah. Perasaan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya karunia yang diberikan kepada kita dan banyaknya maksiat yang kita kerjakan kepada Allah. Wal musara'ah fi mardhatillahi wal bu'di an masakhithihi. Syukur yang serius itu adalah syukur yang mendorong kita untuk semangat melakukan ibadah dan malas melakukan maksiat. Semangat apa? Melakukan ibadah dan malas melakukan maksiat. Kalau kita biasanya kayak gitu apa kebalik? Malas ibadah, semangat maksiat. Nonton konser tiketnya nanti jutaan, semangat. La haula wala quwata illa billah. Walaupun harus tertipu sekian M, wong maksiat kok semangat gitu loh. Giliran ngaji kakean alasan. Alas memang luas, apalagi alasan. Ini mukaddimah yang beliau bawakan. Jadi yang diinginkan dari kita itu bukan syukur-syukuran, tapi apa? Syukur beneran, yaitu syukur yang mendorong kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, yang salah satunya adalah membuat kita semangat untuk beribadah dan malas untuk melakukan maksiat. Lanjut. An Ali bin Abdurrahman qala kataba ba'dul hukama'i ila akhin lahu amma ba'du ya akhi faqad asbaha bina min ni'amillahi 'azza wa jalla ma la nuhsihi ma'a kathrati ma na'sihi fama nadri ayyuha nashkur ajamilun ma dhahar am qabihun ma satar. Naam. Para ulama kita itu biasa surat-suratan. Biasa apa? Surat-suratan. Kalau sekarang biasa WA-WA-an. Tapi lihat isinya. Lihat isinya. An Ali bin Abdurrahman qala, kataba ba'dul hukama'i ila akhin lahu. Pada suatu hari ada seorang bijak yang menulis surat kepada temannya. Amma ba'du ya akhi, saudaraku. Faqad asbaha bina min ni'amillahi ma la nuhsihi ma kathrati ma na'sihi. Saudaraku, hari ini betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal hari ini pula betapa banyak maksiat yang kita kerjakan. Apa kata beliau? Hari ini betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di hari ini pula betapa banyak dosa yang kita kerjakan. Coba kalau jenengan suruh ngitung nikmat Allah hari ini berapa? Bisa? Kenapa enggak bisa? Saking banyak. Oke. Hari ini sudah berapa dosa kita kerjakan? Banyak. Apa pantas kita lakukan itu? Setiap saat kita dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, di waktu yang sama Kita berbuat dosa, kita melanggar, enggak patuh sama Allah yang kasih nikmat begitu banyak itu. Maka apa kata beliau? Fama nadri ayyuhan nashkur. Ajamilun ma zahar am qabihun ma satar. Kita ini jadi bingung, mana yang mesti kita syukuri? Mana yang mesti kita syukuri? Apakah nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak itu? Atau dosa-dosa yang masih ditutupi oleh Allah sehingga kita enggak kelihatan melakukan dosa itu di hadapan orang banyak? Jenengan itu yang hadir hari ini, di komunitas jenengan, di tempat kerja jenengan, di RT ini jenengan, jenengan itu dikenal wong sing rajin ngaji apa sing rajin maksiat? Hah? Reputasi jenengan lho nang kantor we dikenale wong sing rajin ngaji apa song rajin nonton konser? Rajin ngaji. Berarti jenengan ya termasuk manusia apa? Langka jane. Tapi pertanyaannya, apakah banyak masyarakat yang kerja? Banyak. Kenapa orang-orang mengira kita ini orangnya baik, soleh? Kenapa? Karena ditutupi sama Allah. Dosa-dosa yang kita kerjakan begitu banyak itu sama Allah Azza wa Jalla ditutupi. Sehingga orang enggak tahu kalau kita banyak dosa. Maka seharusnya kita ini bersyukur atas mana? Atas yang apa kita syukur? Apakah kita bersyukur atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Atau kita bersyukur karena dosa-dosa yang kita kerjakan masih ditutupi sama Allah, enggak dibongkar sama Allah Azza wa Jalla. Enggak dipermalukan kita di hadapan orang-orang. Mana yang disyukuri? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi itu bukan alasan untuk terus-menerus berbuat maksiat, bukan. Ya. Justru itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah itu sangat dermawan, sangat baik kepada kita. Jangan kita tertipu dengan kebaikan tersebut. Allah tutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita, bukan untuk memotivasi kita semakin rajin berbuat dosa, bukan. Tapi Allah menutupi aib-aib kita untuk memberikan kesempatan kepada kita. Guna memperbaiki diri. Lanjut. An Bakr ibn Abdullah al-Muzani qal, laqitu akhan li min ikhwani ad-du'afa, faqultu يا أخي أوصني فقال ما أدري ما أقول غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر عن الحمد والاستغفار وابن آدم بين نعمة وذنب فلا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار قال فأوسعني علما ما شئت. نعم. Ada seorang ulama besar namanya Bakr ibn Abdullah al-Muzani. Siapa namanya? Bakr ibnu Abdullah al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Beliau bercerita, laqitu akhan li min ikhwani ad-du'afa. Pada suatu hari, kata ulama ini, saya bertemu dengan temanku yang orang biasa, bukan ulama, orang biasa, bukan apa? Bukan ulama. Ya mungkin kalau hari ini ya ustaz ketemu apa? Ketemu, maaf, tukang becak misalnya. Ustaz ketemu kuli panggul misalnya. Kira-kira gitu-gitulah kira-kira. Jadi ulama ketemu sama orang biasa. Fakultu ya akhi ausini. Maka ulama ini berkata kepada orang itu, saudaraku, berilah nasihat kepadaku. Masya Allah. Berilah nasihat kepada Ini menunjukkan apa? Tawadu. Menunjukkan kerendahan hati. Jadi jangan gengsi untuk minta nasihat kepada orang yang menurut kita mungkin biasa-biasa saja. Kita yang rajin ngaji, kita yang sudah mondok, kita yang dipanggil ustaz. Bukan aib ketika kita minta nasihat sama orang lain yang mungkin dianggap biasa-biasa saja. Faqala ma adri ma aqul. Apa ya yang saya mau omongkan? Kan tidak enak hati kan? Ustaz datang-datang minta apa? Nasihat. Dong biasanya sih ngasih nasihat siapa? Ustaz. Ulamanya yang bisa kasih nasihat. Tahu-tahu ulamanya datang minta nasihat. Saya mau ngomong apa ya? Kata beliau. Ghaira annahu yanbaghi li hadzal 'abdi alla yaftura 'anil hamdi wal istighfar. Akhirnya karena diminta nasihat maka beliau pun kasih nasihat. Kata beliau, seorang hamba itu seharusnya enggak pernah berhenti dari dua zikir. Seorang hamba itu seharusnya enggak pernah berhenti dari dua zikir. Yang pertama kata beliau alhamd. Alhamdulillah. Yang kedua al-istighfar, astaghfirullah. Seharusnya kita ini sering-sering enggak bosan-bosan untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sama apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Wa ibnu Adam baina ni'matin wa dhanb. Karena anak Adam, siapa anak Adam? Kita semua. Karena kita semua itu kalau enggak dapat nikmat, ya berbuat dosa. Kita ini hari-hari kita dipenuhi dengan dua hal itu. Kalau enggak dapat nikmat dari Allah, ya berbuat dosa kepada Allah. Wala tasluhun ni'matu illa bilhamdi wa syukur. Nikmat itu seharusnya, saat mendapatkan nikmat itu, seharusnya kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Setiap dapat nikmat kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Waladzambu illa bittaubati wal istighfar. Dan saat kita melakukan perbuatan dosa, maka seharusnya yang kita lakukan adalah taubat dan istighfar. Jos apa orang nasihatnya? Jos teman. Apa kata beliau? Kata Bakar ibn Abdullah, fa ausa'ani ilman masyid. Orang ini kasih ilmu yang begitu luas kepada padahal orang biasa. Beliau kasih nasihat kepada inti yang kita hadapi setiap hari. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada seorang bijak memberikan surat kepada siapa? Temannya. Hari ini kita tuh banyak banget melakukan perbuatan dosa. Di waktu yang sama banyak banget nikmat yang Allah berikan. Berarti nikmat-nikmat yang begitu banyak itu seharusnya kita respon dengan apa tadi? Alhamdulillah dan syukur. Sedangkan dosa-dosa dan maksiat yang begitu banyak kita kerjakan seharusnya kita respon dengan istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lanjut. An Abdullah ibn al-Hasan as-Sukkani al-Baghdadi qala سمعت علي بن خشرم يقول كتب إلي بشر بن الحارث أبو نصر إلى أبي الحسن علي بن خشرم السلام عليك فإني أحبد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني أسأل الله أن يتم ما بنا وبكم من نعمة وأن يرزقنا وإياكم الشكر على إحسانه وأن يميتنا ويحيينا وإياكم على الإسلام وأن يسلم لنا ولكم خلفا من تلف وعوضا من كل رزية. نعم. Ini lagi surat lagi nih. Ya, surat-suratannya para ulama. Ada seorang ulama ya namanya Bishr ibn al-Harith. Nulis surat buat ulama yang lain namanya Ali ibn Khushrum. Ya, Bishr ngirim surat kepada siapa? Ali. Setelah mengucapkan salam dan memuji Allah Azza wa Jalla, Lalu surat itu berbunyi fa inni as'alullaha an yutimma ma bina wa bikum min ni'mah. Aku berdoa kepada Allah. Jadi surat isinya apa? Doa. Surat isinya doa. Aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu dan untukku. Untuk siapa? Untukmu dan untuk menyempurnakan nikmat. Maksudnya nikmat yang sudah kita dapatkan sekarang ini, kalau ada kekurangan-kekurangannya, mudah-mudahan diapakan? Disempurnakan sama Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya, kita hadir di sini, nikmat atau bukan? Nikmat. Biar sempurna bagaimana nikmat itu? Ilmu yang kita dapatkan bisa kita ingat. Biar lebih sempurna lagi bagaimana? Ilmu yang sudah kita ingat itu kita amalkan. Itu namanya mohon kesempurnaan nikmat. Karena ada orang yang hadir pengajian, nikmat atau bukan? Nikmat. Tapi kelalen. Ilmu yang didapatkan cepat apa? Lupa. Ada pula orang yang masya Allah hadir pengajian, ingat apa yang disampaikan, tapi gak diamalkan. Maka hadirnya kita di sini itu adalah nikmat. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini disempurnakan. Kesempurnaan nikmatnya adalah apa tadi? Ingat ilmu yang disampaikan dan mengamal. Contoh. Contoh yang lain. Jenengan sudah punya istri, nikmat atau bukan? Nikmat. Sempurnanya apa? Apa? Nambah? Apa? Menunaikan kewajiban dengan baik. Aja nambah boy. Kita sudah punya istri, itu adalah nikmat. Karena enggak setiap orang dikaruniai Allah napa? Istri. Sudah punya istri itu adalah nikmat. Bagaimana supaya nikmat ini tambah sempurna? Kita tunaikan kewajiban kepada istri kita sebaik mungkin. Oke. Okay. Kita sudah punya anak, nikmat atau bukan? Bagaimana sempurnanya nikmat anak? Anak itu menjadi anak yang solihah. Itu namanya kesempurnaan nikmat. Jadi ulama ini mengawali suratnya dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita nikmat dan menyempurnakannya. Terus apalagi kata beliau? Wa an yarzuqana wa iyyakumus syukra ala ihsanihi. Dan semoga Allah mengaruniakan kepadaku dan kepadamu syukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi setelah nikmat itu kita minta kepada Allah agar disempurnakan, kita minta lagi. Minta apa? Supaya bisa bersyukur. Kenapa minta supaya bisa bersyukur? Supaya nikmat itu awet. Karena kalau nikmat sudah disempurnakan, gak disyukuri, apa akibatnya? Nikmat itu bisa dikurangi, bahkan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Terus apa lagi? Ya. Wa an yumitana wa yuhyana wa iyyakum alal Islam. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan aku dan kamu, serta Allah matikan aku dan kamu di atas Islam. Dihidupkan di atas Islam, dimatikan di dalam Islam. Karena apa gunanya kita dapat nikmat banyak-banyak kalau matinya kafir? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu diukur dari akhir. Haji 7 kali, kalau matinya kafir, apa manfaatnya? Su'ul khatimah. Hap. habis nanti amalannya yang pernah dia kerjakan sebanyak apapun. Ya. Ini doa yang keberapa? Doa yang berapa tadi? Ketiga. Doa yang keempat, wa an yusallima lana wa lakum khalafan min talafin wa iwadan min kulli raziyah. Dan aku berdoa kepada Allah mudah-mudahan saat kita mendapatkan musibah dikasih ganti sama Allah Azza wa Jalla. Dikasih apa? Ganti. Makanya kalau kita dapat musibah, itu salah satu doanya setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala kepadaku atas musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik. Berilah apa? Ganti yang lebih baik. Berarti nek sandal jepit hilang pripun? Doa, mudah-mudahan dikasih ganti yang lebih baik. Apa sih yang lebih apik? Sandal jepit anyar. Wingi sandal jepit wis lawas. Ya enggak mesti baru. Enggak mesti baru. Sabar. Sabar itu ganti yang lebih baik atau tidak? Sandal hilang. Enggak ada ganti sandal baru. Tapi Allah beri kita kesabaran. Sabar itu ganti atau bukan? Ganti. Ganti lebih baik atau lebih baik sandal? Lebih baik sabar kalau sandal. Sabar itu lebih mahal daripada sandal. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dikasih pahala sama Allah tanpa batas. Pahala tanpa batas sama sandal. Larang endi? Ya pahala tanpa batas. Ya. Coba kita perhatikan empat poin ini. Semuanya doa. Semuanya apa? Doa. Jadi nek jenengan ngirim surat isinya kur donga tok. Papa ora apa ora papa. Papa atau ora papa? Ora papa. Tapi di dalam doa-doa itu terkandung apa? Terkandung nasihat, tapi nasihat yang halus. Nasihat yang halus. Ya. Contoh misalnya tadi, aku berdoa kepada Allah semoga kita bisa bersyukur atas nikmat. Gue maksudnya apa? Ayo syukur. Jadi doa itu juga di dalamnya terkandung apa? Nasihat. Ya. Surat di sini tuang tuang atong. Duh, masya Allah, doa begitu indahnya kok. Dan di dalamnya terkandung apa tadi? Nasihat. Lanjut. An Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn qal, lama qala Sufyan al-Thawri, la aqumu hatta tuhadithani. Qala lahu, ana uhadithuk, wama kathratul hadithi laka bikhair. Wama kathratul hadithi laka bikhairin ya Sufyan. إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها فإن الله عز وجل قال في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. سفيان الثوري seorang ulama besar, pakar hadis, pakar fikih, ahli ibadah. Beliau pernah ketemu sama ulama yang lain namanya Ja'far ibn Muhammad Ibnu Ali Ibnu Husain. Cicit dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan, aku enggak mau pergi sampai kamu mau kasih nasihat kepadaku. Kesempatan emas, ulama ketemu sama ulama dan ulamanya ahlul bait pula. Ya, ulamanya ahlul bait pula. Faqala lahu ana uhaddithuka wa ma kathratul hadits laka bi khair. Ya, saya akan sampaikan nasihat, tapi enggak panjang-panjang. Karena kalau panjang-panjang enggak baik buat kamu. Ya, nasihatnya simple. Apa kata beliau? Ya Sufyan. Idza amallahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta baqa'aha wa dawamaha fa akthir min alhamdi wa syukri 'alaiha. Wahai Sufyan, kalau kamu dapat nikmat dari Allah dan kamu pengin nikmat itu awet. Nikmat itu apa? Awet. Awet berarti enggak cepat. Enggak cepat habis. Enggak cepat hilang. Maka kata beliau, perbanyaklah memuji Allah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Berbanyaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut. Jadi kalau jenengan pengen motore awet, pripun? Alhamdulillah. Tapi kan motore otok-otok, Ustaz. Disyukuri. Disyukuri. Jenengan punya rumah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Perbanyak hamdalah. Tapi kan bocor, Ustaz. Daripada orang di rumah. Daripada enggak punya rumah. Terus kemudian beliau membawakan dalil. Fa innallaha azza wa jalla qala fi kitabih. Bukankah Allah azza wa jalla telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat itu. Berarti nek umay bocor-bocor, kita bersyukur nanti umay jadi orang bocor. Tapi ditandani tetap. Ya. Motor rotok-rotok kalau disyukuri nanti akan dikasih dengan motor yang lebih bagus, atau motornya walaupun rotok-rotok tapi awet, ya, dan manfaat. Lanjut. An Sulaim bin Mansur, An Sulaim bin Mansur bin Ammar qala sami'tu abi yaqulu dakhaltu 'ala al-Mansuri amiril mu'minin فقال لي يا منصور اذني وأوجز فقلت إن من حق المنعم على المنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم به عليه سببا لمعصيته فقال أحسنت وأوجزت. Seorang ulama namanya Mansur ibnu Ammar rahimahullah, suatu hari beliau masuk ke istana. Masuk ke mana? Istana. Istana khalifah saat itu yang bernama Al-Mansur. Sama-sama apa? Mansur. Mansur ulama masuk ke istananya siapa? Al-Mansur. Buat apa masuk ke istana? Ulama masuk ke istana. Dekat-dekat sama pejabat. Buat apa? Apa ngoleh seripilan? Ya oralah. Apa jadi tim ses? Ya oralah. Ya. Apa kata beliau? Ya Mansur, idzni wa aujiz. Wahai Mansur. Siapa yang ngomong? Ya. Wahai Mansur, ini adalah khalifah ngomong sama ulama. Wahai Mansur, idzni wa aujiz. Beri aku nasihat. Tapi jangan panjang-panjang. Beri aku nasihat, tapi jangan panjang-panjang. Itu tujuannya Mansur masuk sini. Untuk kasih apa? Nasihat. Jadi ulama itu perlu dekat dengan pejabat untuk memberi nasihat. Untuk apa? Memberi nasihat. Bukan untuk menjilat dan nyari proyek. Ulama perlu mendekati pejabat. Karena kalau ulama enggak mendekati pejabat, nanti yang mendekati pejabat adalah pengkhianat dan penjahat. Berarti ulama harus mendekati apa? Pejabat. Untuk apa tadi? Menyampaikan nasihat. Bukan untuk menjilat. Maka setelah pejabat ini, khalifah ini ngomong, kasihlah aku nasihat dan jangan apa tadi? Panjang-panjang. Fakultu, maka aku sampaikan kepada khalifah, inna min haqqil mun'imi alal mun'ami alaihi an la yaj'ala ma an'ama bihi 'alaihi sababan li ma'siyatihi. Allah itu sudah kasih nikmat. Dan nikmat itu tidak boleh digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Apa kata beliau? Allah itu sudah kasih nikmat. Dan nikmat yang Allah berikan itu tidak boleh digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau boleh saya umpamakan, ada orang ngasih kita mobil. Ada orang ngasih kita terus mobil itu dipakai untuk nabrak orang yang ngasih. Beliau yang jajal. Beliau gue. Kebangetan apa orang kebangetan? Kebangetan. Oke. Kebangetan ya. Ada yang gak setuju? Kebangetan loh. Kebangetan. Kita jelalatan. Pakai apa? Mata. Yang kasih mata siapa? Oh, kebangetan apa orang? Nah, bok. Ada yang protes? Kita dengerin hal-hal yang gak pantas untuk didengerin. Pakai apa? Telinga. Telinga yang kasih siapa? Oh, kebangetan orang? Kebangetan. Mukuli istri pakai tangan. Mukuli istri pakai tangan ini yang ngasih siapa? Allah. Kebangetan. Kebangetan. Jadi setiap maksiat yang kita kerjakan itu pakai fasilitas nikmat Allah. Coba ada enggak maksiat yang kita kerjakan bukan pakai fasilitas nikmat Allah? Ada? Enggak ada. Orang beli tiket konser pakai duit. Duitnya dari siapa? Dari Allah SWT. Kok sebegitu keterlaluannya? Allah kasih kita nikmat. Nikmat itu kita gunakan untuk melanggar aturan Allah SWT. Itu nasihatnya siapa? Mansur kepada Mansur. Gue kan nasihatin taksak banget gue. To the point. Apa kata Al-Mansur? Ahsanta wa aujasta. Nasihatmu bagus banget dan sangat singkat. Ya. Jadi kalau ketemu sama orang yang pengen nasihat dan gak mau panjang-panjang, ya gak usah panjang-panjang. Kalau dia mau panjang, ya kasih yang panjang. Sesuai dengan si kon, situasi dan kondisi. Terakhir. An Abi Abdullah Razi qala li Sufyan bin Uyainah, ya Abu Abdullah, inna min syukrillahi 'ala an-ni'mati an nahmadahu 'alayha wa nasta'in biha 'ala ta'atihi, fama syakara Allah man ista'ana bi ni'matihi 'ala ma'siyatihi. Kali ini kita akan membaca nasihat dari Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, ulama ahli hadis, ahli fikih. Kalau tadi Sufyan siapa? Ats-Tsauri. Jadi yang namanya Sufyan itu banyak. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah. Apa kata beliau? Ya Aba Abdillah, inna min syukrillahi 'ala ni'mati an nahmadahu 'alaiha wa nasta'ina biha 'ala ta'atihi. Syukur kepada Allah itu caranya. Kita mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Terus kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya syukur. Apa caranya syukur? Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Terus gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Contoh, jenengan dapat gaji, beli pulsa, Nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Ya. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Terus? Terus? Gunakan nikmat itu untuk ibadah. Berarti kuotanya itu digunakan buat apa? Ibadah dengan kuota, priwe carane? Dengerin pengajian. Kirim WA isinya nasihat. Apalagi? Apalagi? Mendoakan, silaturahim, telepon keluarga kita. Gunakan nikmat yang Allah berikan tersebut untuk ibadah. Terus apa kata beliau? Fama syakarallaha man ista'ana bi ni'matihi 'ala ma'siyatihi. Orang yang menggunakan nikmat Allah untuk maksiat itu enggak syukur. Orang yang menggunakan nikmat Allah untuk maksiat berarti dia belum bersyukur walaupun sudah mengucapkan alhamdulillah. Contoh. Jadi kita bahas kuota ya, kuota. Berarti kalau kuotanya itu digunakan untuk maksiat, nonton sing ora bener. WA-an karo sing ora halal. Siapa? Kanca sama yang biyen. Mantan. Berarti dia belum bersyukur kepada Allah walaupun dia banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Itu nasihatnya siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Terus beliau menyebutkan beberapa nama yang kita pelajari. Iqra. من الأسماء التي تثمر عبودية الشكر الله عز وجل والحياء منه سبحانه الرب الحي القيوم الرزاق الوهاب المعطي المنان الجواد البر الرحمن الرحيم المقيت الوكيل الكفيل الشافي الشاكر الشاكر الشكور الحليم الرؤوف العفو الكريم الكافي الباسط اللطيف الحيي المجيب. Kita akan bahas insyaallah nama-nama tersebut pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Menotas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.